السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-7, dan insyaallah pagi hari ini kita akan baca surah Al-An'am ayat 25. Silakan dibaca. Baca Bu Dahelis. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum may yastami'u ilaik. Waj'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Dan di antara mereka ada yang mendengarkanmu Muhammad, dan kami telah menutup hati-hati mereka untuk memahaminya. Dan di telinga mereka ada sumbatan. Dan kalaupun mereka melihat ada kebenaran di dalamnya, mereka tidaklah beriman kepadanya. Sampai mereka datang kepadamu untuk membantah dan berkata, orang-orang kafir itu kepadamu, ini tidak lain adalah dongeng orang-orang terdahulu. Aloha tu Advin. Minhum jarwa majrur, man isim syartin sebagai mubtada, yastami'u fi'lun mudari'un, fa'ilnya domir mustatir huwa, ilaika jarwa majrur, alwa hafu arfin, ja'alna fi'lun madin, na fa'ilnya, ala kulubi jarwa majrur, himudofun ilaihi, akinnatan mafulun bi an harfum masdarin wa nasbin yafqahu fi'lun mudari'un mansubun bi an alwaw sebagai fa'il alha'u mafulun bi alwaw hafu arfin fi azani jarwa majrur himudafun ilaihi waqara mafulun bi alwaw harfu arfin in harfu syartin yarau fi'lu mudari'un majzumun bi in al-waw sebagai fa'il kulla mafulun bi ayatin mudafun ilaihi la nahiyah la'annya nafiyah nafiyah sa nafiyah ya la nafiyah tidak panjangan kan yuminu kenapa ini kenapa masuk majzum itu majzumnya dari kan apa? Tadi. Ada oh, dari in. Iya, kan in kan menjazmkan dua fi'il kan. Ya. La nahiyah yu'minu maktufun ala yaro. Allah sebagai fa'il. Biha jarwa majrur. Hatta harfu atfin iza zorfil syarfi. Maktuf nih, nggak usah. Fi'il mudhari majzum aja karena oh, gitu aja fi'il jawab, Bu. Kan oh. Yaro fi'il syarat, yu'minu fi'il jawab. Jangan bilang maktuf. Oh, yu'minu fi'lun mudari'un majzumun bi'in sebagai fi'il syarat. Hatta fi'il jawab. Oh, fi'il fi'il jawab. Syaratnya ya, Rol. Fi'il jawab, ya. Hatta hatu'atfin iza zorfiyah syartiyah ja'u fi'lun madin alwaw sebagai fa'il al-kafu mahfulun bi yujadiluna fi'lun mudari'un al-waw fa'il al-kafu mahfulun bi yakulu fi'lun mudari'un al-lazina fa'ilnya. Kafaru fi'lun madin al-waw fa'il in har in harfun nafiin ya Ustaz. In hadza harfun nafiin. Haza isim isyarah sebagai mubtada illa adatul istithnamul ghah. Asatiru khobar dari mubtada haza. Awalina mudafun ilaih. 25. Wa min ha'ula'il musyrikina may yastami'u ilaikal qur'ana ayyuhar rasulu fala yasilu ila qulubihim li'annahum bisababit taba'ihim ahwa'ihim bisababit tiba'ihim apa itu? Ahwa'ahum tiba'ihim taba'ihim ahwa'ahum ahwa apa sa ahwa ah, ahwa itu sebab ittiba'ihim ahwa a ahwa ya bisa babit tiba'ihim ahwa ahum ja'alna ala kulubihim aqtiyati aqtiyatan aqtiyatan maqlun bi kan maqul bi ya di alla yafqahul qur'ana wa ja'alna fi adhanihim tiqolan wasoma'an wasomaman wala tasmi'u wala ta sami'a yasma'u fala tasma'u wala tasma'u wala ta'i syai'an ta'iyasan wala ta'i wala syai'an ta'i ta'i ta'i wala ta'i syai'an wa iya rawul ayatil kathirotad dalalata ala sidiki Muhammadin ad-dalata sallallahu alaihi wasallam dalata ya wa yarawul ayat ayata ya ayatal wa yaraw al ayati al kasirata kasirata dalalata ad-dalata ad-dalata ya ala sidiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yasdiqu biha hatta iza yusdiqu yusdiqu Ustaz hatta ya la yasdiqu biha wala yusdiqu la yusdiqu biha hatta iza ja'uka ayyuhar rasulu ba'da mu'an mu'ayinatil ayatil ayatid adalalat Ba'da, ini kalau kayak gini pasti masdarnya ini. Ba'da mu'ayanatil ayati. Ayati dalalata. Mu'ayanati. Masdar mufa'alatan. Ya, ba'da mu'ayanat. Mu'ayanatil ayati adalalati. Ala ini namanya satu, Bu. Adalati. Adalati. Adalat mengapa tasdid Kak ya? Oh enggak. Pakai tasdid adallati ala sidqika yukhasimunaka. Ala sidqika yukhasimunaka. Yaqulul ladzina jahadu yukhasimunaka. Wa sama yukhasimu. Yukhasimunaka. Yukhasimunaka. Yaqulul ladzina jahadu ayatillahi. Ma hadzal ladzi nasma illa ma tanaqalahul awwaluna min hikayati la haqiqatu lah ini yang kemarin nih lah yang menafikan jenis oh lah la haqiqatan la haqiqat haqiqatan ya yeah. Lah yang menafikan jenis mah isimnya enggak boleh tanwin kan la jadi la haqiqata la lah jangan ditanwinin Bu. Ya. Dan di antara orang-orang musyrik ada yang mendengarkan Al-Qur'an darimu wahai Rasul. Dan tidaklah mereka dan tidaklah sampai kepada hati mereka disebabkan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Kami jadikan atas hati-hati mereka itu ada sumbatan agar mereka agar mereka mengerti Al-Quran, agar tidak mengerti Al-Quran. Ya, tidak. Dan kami jadikan pada telinga mereka sumbatan atau tuli yang menyumbat sehingga mereka tidak mendengar dan mendengar sesuatu pun. Ta'i ya Pak Ustaz, ta'i. Ya sama, mendengar dan memperhatikan. Dengar dan perhatikannya sesuatu pun. Dan jika mereka melihat banyak ayat-ayat, banyak ayat-ayat atau tanda-tanda atas kebenaran Nabi Muhammad SAW dan tidaklah mereka membenarkannya sampai mereka datang kepadamu wahai Rasul setelah mereka melihat tanda-tanda kebenaran tanda-tanda yang menunjukkan atas kebenaranmu. Tanda-tanda yang menunjukkan atas kebenaranmu. Yukhosin. Mereka berdebat denganmu. Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah berkata, ini adalah yang kami dengar. Yang kami dengar illah kecuali apa yang telah disampaikan terdahulu oleh tidaklah, jadi mahadalat itu maksudnya tidaklah yang kami dengar kecuali tidaklah yang kami dengar kecuali apa dongeng yang telah sampaikan terdahulu gitu. Ya, kecuali apa yang diambil dari orang-orang terdahulu dari hikayat yang tidak ada hakikatnya. Kecuali apa yang diambil dari dongeng orang-orang terdahulu yang tidak ada hakikat kebenarannya. Ya, enam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu wa jazakallahu fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yastami'u ilayka wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adanihim waqra wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru in illa asatirul awwalin. Dan di antara mereka ada yang menyimak ya pada bacaan Al-Qur'anmu, namun kami jadikan ya adanya penutup atas hati-hati mereka agar mereka tidak dapat memahaminya. Wa fi adanihim waqra, dan di dalam telinga mereka pun ada sumbatan. Wa iyaraw kulla ayatin, dan sekalipun mereka melihat setiap ayat, la yu'minu biha, mereka tidak akan beriman kepada ayat tersebut. Hatta idza ja'uka, sampai apabila mereka datang kepadamu, yujadilunaka, mereka akan menembatmu. Yaqulu alladziina kafaru, orang-orang kafir tersebut akan berkata, in hadza illa asatirul awwalin, tidaklah ini melainkan dongeng orang-orang terdahulu. Nah, ini adalah sifat orang-orang kafir ya. Ketika dijelaskan kepada mereka surga dan neraka, kehidupan setelah kematian, adanya azab kubur, ya, adanya kebangkitan, adanya hari hisab perhitungan, adanya hari pembalasan, kata mereka, in hadza illa asatirul awwalin. Tidaklah ini kecuali ya dongeng orang-orang terdahulu. Ya, dan beginilah ya, kalau seseorang itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan makin jauhkan ia dari kebenaran. Ya. Semakin ia sesat, makin Allah jauhkan dari kebenaran. Ya. Sehingga sulit ya matanya melihat kebenaran, sulit telinganya ya mendengarkan kebenaran, dan sulit hatinya menerima kebenaran. Wala'iyadzu billah. Makanya seorang muslim itu kalau jatuh dalam kesalahan, langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ya sensitivitas kita terhadap kebaikan itu masih terjaga. Karena orang kalau sudah terlalu sering maksiat, maka makin dijauhkan Allah dari rahmatnya. Makin sulit untuk melakukan kebaikan. Ya. Nah, lanjutkan. Tercapai ini. Apa ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 26. Wa hum yanhauna anhu wa yanhauna an wa yuhlikuna illa su, dan mereka menghindar darinya, dan tidaklah kami, dan tidaklah mereka menghancurkan kecuali diri-diri mereka, dan mereka tidak menyadarinya. Al-wawu harfu istifna, hum domir sebagai mubtada, yanhauna fi'il madhi, al-wawu sebagai fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il mudhari ya Pak, fi'il mudhari. Ya, enam. Ya, hauna fi'il mudhari jumlahnya sebagai khobar an jar majrur al wawu harfu hasin. Ya, hauna fi'il mudhari al wawu sebagai fa'il an hu jar majrur al wawu harfu yan hauna sebagai yan hauna sebagai ini maktuf Ustaz ya. Ini kayaknya sinyal antum lagi enggak bagus ya. Berarti suaranya timbul tenggelam dari tadi. Sekarang Ustaz? Ah, sekarang sih oke okay, iya. Ini. Coba. Ini tidaklah nafi Ustaz ya. Ya. In yuhliku fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il illa istisna anfusahum mustasna maf'ul bih. Maf'ul bih al-wawu harfu atfin ma harfu nafi yan yas'u nafi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il. Tafsirnya wa haula'il musyrikuna yanhauna nasa min ittiba'il Muhammad mut in ittiba'il Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal wa istima'i ilaihi wa yu ba ta, ya ta, ya bata'iduna wa yabta'iduna bi anfusihim anhu wa ma yahlikuna bisidkihim an sabi wa ma yuhlikuna wa ma yuhlikuna bisid bisadihim an sabilillahi illal anfus illa anfusahum wa ma yahsuna annahum ya'la ya'maluna liha ulai liha laka li wa ma yahsuna ya menyadari wa ma yahsuna annahum ya'maluna li halakiha li halakiha dan orang-orang musyrikin itu mereka mencegah manusia dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkannya dan mereka menjauhkan diri-diri mereka darinya dan tidaklah mereka menghancurkan kecuali ya mas tidak dan tidak mereka membinasakan dengan jauh dengan mencapai dari jalan Allah dan tidak kayaknya ini apa mereka ya, menghancurkan dengan tidaklah putus-putus Ustaz ya. Iya lagi kurang bagus ini sinyal internetnya. Iya. Jadi sampai mana tadi? Dan di dalam mereka membinasakan dengan mencegah dari jalan Allah selain diri mereka sendiri. Wa ma dan mereka tidak menyadari bahwasanya enggak apa-apa mereka mengerjakan itu. Ya, tapi apa kok. Jadi wa ma dan di dalam mereka menyadari bahwasanya mereka melakukan sesuatu untuk membinasakan diri mereka sendiri. Jadi kayak gitu. Nah, طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. Dan mereka ya mencegah manusia dari kebenaran. وينأون عنه, dan menjauhkan manusia dari kebenaran tersebut. وإن وَإِيُّهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ, dan di dalam mereka membinasakan kecuali dari mereka sendiri, namun mereka tidak menyadarinya. Jadi orang-orang kafir merasa bangga dengan upaya mereka menghalangi manusia dari kebenaran. Mereka merasa senang dengan upaya mereka menjauhkan manusia dari kebenaran. Padahal upaya tersebut tidaklah menghancurkan kecuali diri mereka sendiri, namun mereka tidak menyadarinya. Dan itulah sifatnya orang kafir, ya, berbuat kesalahan tapi tidak menyadari kesalahannya tersebut, ya. Padahal kesesatan yang dia lakukan, perbuatan buruk yang dia lakukan, ini jelas akan membinasakan dirinya sendiri. Nah, ini baca. Baca buku niat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. 27. Dan seandainya engkau melihat Muhammad ketika mereka dikenal dihadapkan kepada api neraka, maka mereka berkata, wahai kami dikembalikan dan kami benar-benar tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami dan kami menjadi orang-orang yang beriman. Gitu Ustaz. Iya. Yeah. Al-wawu harfu istinaf, lau harfu syartin, taro fil mudori dengan fa'il anta, iz zorof, wukifu fil madi majuhul dengan al-wawu sebagai na'ibul fa'il, alan nari jarwa majurur, fako al-fa'u harfu atfin, qalu fil madi al-wawu sebagai fa'il, ya harfu nida, laita harfu tamani, na sebagai isim laita gitu. Isim yeah. Laita du fi'il mudhari majhul dengan majhul naibul fa'ilnya nahnu ya. Oh iya, yeah. Nah, itu sebagai belum ya khobarnya ya. Khobar laitanya belum ya Ustaz. Benar itu nurad. Dikembalikan itu ya itu. Nurad yeah, itu yeah. Khobarnya laita ya, khobar laita. Al wawu harfu atfin la la itu la nafin lin jinsi ya, bingung nih, aneh nih. La nafin nukadzibah fi'il mudhari dengan fa'il nahnu, tapi kenapa mansub ya? La lil jinsi ya, la lil jinsi ya, la nafin lil jinsi. Emangnya kalau la yang menampilkan jenis terus fi'il mudhari-nya jadi masuk? Enggak lah. Jadi la-nya lah apa? La nafin? La-nya la nafi biasa. Oh, la nafi nukadzibah fi'il mudhari dengan fa'il nahnu. Iya, jadi kenapa nukai jiwa masuk? Kemarin mikirin juga nih, Ustaz, kenapa ya? Tunggu, baru kemarin. Ayo, baru daoro kemarin kan? La nukadim. Apa di antara yang menasabkan selain an, lam, idan, kai? Oh iya, lamu apa? Pengingkaran ya? Duh, bukan ya, bukan lam pengingkaran. Lam pengingkaran mah depannya makana atau lam yakun. Ini yang ujung loh. Coba ayo fan nawasibu asyaratun wahiya. Nawasibun wahiya an. Walan. Lan. Izai. Iza. Izan. Kai. Wakai. Lamukai. Lamukai. Lamukai. Lamujuhud. Wahata. Lam. Wahata lamujuhud. Dulu. Wahata. Oh ya. Hata. Wau. Fa. Wal jawabu. Wal jawabu. Alfa. Wau. Wal wawi. Wa'au. Wawi. Wa'au. Lima jawab dengan wow, iya enggak? Ini kan artinya duhai seandainya oh, kami iya, diberikan ya. Maka. Nah, ini kan kalimat jawab syarat kan? Iya, jadi seandainya ya. Iya. Berarti sebelum yang wawnya itu ya, waw itu berarti harfu jawab ya. Walanya itu berarti wawnya itu Ustaz ya. Iya. Maka, oh, berarti al wawu harfu jawab. Iya. Lana harfu nafin, nukadiba, fil mudori, mansubun bi al wawu. Failnya nahnu bi ayati jar wa majrur. Rabbina Rabbi mudhafun ilai na mudhafun ilai al wawu harfu atfin nakuna fi'il madhi fi'il mudhari nakis dengan fi'il mudhari nakis dengan isimnya isim atuf ya atuf ke nukadziba atuf ke nukadziba kananya al wawu nahnu isim kana. Karena minal mu'minina jar wa majrur sebagai khobar dari kana. Tafsir. Terus. Walau taro ayyuhar rasulu haula il musyrikina yaumal kiamati laro'aita amran awiman wadhalika hina yukhbasuna 'alan nari. Wa yushahiduna ma fiha minas salasila wal aghlala. Ada alnya minas salasili wal aghlali. Minas salasili wal aghlali. Waro'au bi'ayunihim tilkal umuro ya. Yuk, tilkal umurol awima. Idoma wal ahwala fa inda dzalika qalu ya laitana nu'adu ilal hayatid dunya fanusaddiqo bi ayatillahi wa na'mala biha amala biha wa nakuna minal mu'minina dan wahai rasul seandainya engkau melihat mereka orang-orang musyrik di hari kiamat niscaya engkau benar-benar menyaksikan perkara yang dahsyat yaitu adalah ketika mereka ditahan ke neraka, mereka digiring kali Ustaz ya, digiring apa ditahan sih? Ditahan di neraka. Dan engkau akan menyaksikan apa-apa yang ada di dalamnya, yaitu rantai-rantai dan belenggu-belenggu. Dan mereka melihat dengan kedua mata mereka sendiri perkara-perkara yang dahsyat itu ahwala itu apa ya? Keadaan-keadaan mereka ya. Bukan yang mengerikan. Yang mengerikan bersama dan maka bersama dengan itu mereka berkata, wahai seandainya kami dapat dikembalikan ke kehidupan dunia, maka kami akan membenarkan ayat-ayat Allah dan kami akan mengerjakannya dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idh uqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba biayati rabbina. Faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan kalau kamu melihat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kifu 'alan nar ketika mereka dihadapkan ya berdiri di depan api neraka faqalu maka mereka pun berkata ya laitana nuraddu duhai seandainya kami ini dikembalikan maksudnya minta dikembalikan ke kehidupan dunia wala nukadziba bi ayati rabbina, dan kami pun tidak akan mendustakan ayat Rabb kami, ya. Ini adalah penyesalan orang-orang kafir. Jadi setelah mereka melihat neraka dengan segala kengeriannya, yang mereka melihat adanya belenggu, ya, adanya rantai, adanya siksaan yang mengerikan, barulah mereka menyesali perbuatannya. Kata mereka, ya laitana nuraddu, wahai seandainya kami dikembalikan, maksudnya dikembalikan ke kehidupan dunia, wala nukadziba bi ayati rabbina, dan kami pun tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami pun akan menjadi orang-orang beriman. Tapi penyesalan, tinggallah penyesalan, ya. Kalau sudah di akhirat tidak ada lagi manfaatnya yang namanya penyesalan. Menyesal itu di dunia, ya. Jadi mumpung kita di dunia, kita muhasabah. Kita mengoreksi diri kita sendiri, daripada kesalahan itu dikoreksi nanti di akhirat. Nah, saya baca Abu Fatimah. Naam, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Akan tetapi nampak bagi mereka apa yang dahulu mereka sembunyikan sebelumnya. Walau mereka pasti kembali, ya, kepada apa yang mereka telah larang darinya, sesungguhnya mereka benar-benar berdusta. Nah, bal harfu istidrak bada fi'lun madhin lahum jar wa majrur ma isim mausul, ya, isim mausul sebagai fa'il, ya, Ustaz. Ya, fa'il dari bada, ya. Kanu fi'lun madhin nakis alwawu ismu kana yukhfuna fi'lun mudhari'un alwawu sebagai fa'il min qablu jar wa majrur. Walau harfu syartin ruddu fi'lun madin mabni lil majhul, radda ya ruddu, ya. Alwawu sebagai naibul fa'il la'adu, lamnya lam jawab. Lanya alamu jawab, saya. Adu fi'lun madin, saya. Lima jar wajar, saya. Anuhu nahayan. Fi'lun madin, saya. Maju lagi. Majuhul alwaw naibul fa'il anhu jar wa majrur alwaw harfu atfin inna isim taukid wa nasbin. Dan isim harfu. Harfu taukid wa nasbin. Hum ismu inna lakadibu alla lanya la ini sat apa benar-benar lamu lamu taukid kadibuna sebagai ini khobar kana isat obah hina isat, ya. Laisal amru kadzalika bal dhahara lahum yaumal qiyamati ma kanu ya'lamunahu min anfusihim min sidqi ma ja'at bihi ar-rusulu fid dunya wa in kanu yuzharuna li ittiba'ihim khilafihim khilafahu maful khilafahu walau faradu an a'idu ila dunya an u'idu dikembalikan u'idu ila dunya fa umhilu aja Fa'umhilu ar-raja'u. Nah, roja'u. Dirroja'u. Nah, lah. Lah, ini kan lamnya lam jam. Nih. Lajima. Naroja'u ila naroja'u ilal inadi bil kufri wat takdzibi wa innahum lakadzibuna fi qulu fi qawlihim law rudad law rudadna rududna ila kan rudda ya. Ya. Rududna. Belum, sebentar dulu. Maksudnya rudda ya rudu kan? Nah, Ustaz. Rada yurdu kalau jadi majul gimana? Rudda yuraddu gitu kan? Nah, Ustaz. Nah, sebenarnya kan kalau rudda itu asalnya apa? Fu'ila kan? Fu'ila. Tapi nah, majul kan doma ulu kusur maka berakhir kan? Nah. Ikan rudda, rudda, rudu, rudda, rudda, rudidna. Berarti ini lau rudidna gitu. Oh, kasrah ya? Lau rudidna ya? Kan wazannya fu'ila kan kalau majul? Oh iya, nah. Lau rudidna ila dunya lam nukazib bi ayatin rabbana rabbina dan ditalminin bi ayati rabbina wa kunna minal mu'minina. Bukanlah seperti itu perkaranya akan tetapi nampak bagi mereka di hari kiamat apa yang mereka telah lakukan dengannya dari diri-diri mereka dari minsit membenarkan apa yang datang pada para rasul di dunia dan jika dahulu telah nampak mereka mengikuti saya tidak mengikuti ya sekalipun mereka dahulu menampakkan bagi para pengikut mereka khilafah yang menyelisihinya walau diwajibkan akan dikembalikan ke dunia dan maka mereka tidak mau ya benar ya kaum halu lalu mereka pun dibiarkan hidup di dunia mereka dibiarkan hidup di dunia maka tidaklah mereka kembali bukan lah rojot maksudnya mereka benar-benar akan mereka benar-benar akan kembali kufur Ustaz. Ya kembali menentang kekufuran dan kedustaan. Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta pada perkataan mereka jika kami kembalikan mereka ke dunia mereka tidak kami. Jadi ini kan ngomong orang kafir nih. Kalau sekiranya kami dikembalikan ke dunia kami tidak berdusta dengan ayat-ayat Tuhan kami dan kami sungguh benar-benar orang beriman. Amin. Barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Bahkan tampak bagi mereka apa yang dahulu mereka sembunyikan ya dalam kehidupan sebelumnya. Walau ruddu kalau dan kalau sekiranya mereka dikembalikan ke dunia la'adu niscaya mereka akan kembali limanuhu anhu melakukan apa yang dulu dilarang bagi mereka. Wa innahum lakadzibun dan sungguh mereka adalah orang-orang yang mendustakan ya, orang-orang yang berdusta. Jadi Allah mengatakan bahwa kalaupun orang kafir diberi tenggat waktu lagi kembalikan ke dunia, maka mereka pun akan kembali kufur. Karena orang itu kalau sudah hatinya tertutupi dari kebenaran, dari hidayah, maka dia akan selalu seperti itu. Sampai dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala barulah terbuka jalan hidayahnya. Tapi kalau dia senantiasa menentang Allah Subhanahu wa taala, kufur dan mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, sekalipun diberikan kesempatan kedua, maka Allah mengetahui bahwa mereka akan mengulangi perbuatannya. Jadi sia-sia ya apa yang mereka ucapkan, sia-sia penyesalan mereka karena Allah mengetahui mereka akan kembali berbuat kekufuran ya. Nah. Ya baca. Mari ya, baca. Boring enggak ada? Ada. Ada Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu in hiya illa hayatud dunya illa hayatunad dunya wa ma nahnu bimab'usin. Dan tentu mereka akan mengatakan hidup hanyalah di dunia ini dan tidak akan dan kami tidak akan dibangkitkan. Al-wawu harfu atwin qalu fi'lun madi al-wawu maf'ulun al-wawu fa'ilun in harfu nasbin ya itu harfu ya nafin di situ harfu nafin ia ismu yaitu domir sebagai mubtada ila ini hilang ya oh malah hilang ya ayo lanjut balik sinyalnya Ustaz sinyalnya ya. Yaitu mubtada ya mubtada illa harfu adatul istisna mulgo oh hadat adatul istisna mulgo ya hayatuna mustasna bukan, hayatu mustasna hayatunanya khobar dari hiya kan oh lo... khobar dari hiya illa hayatuna naknya jadi naknya mudakunil baik mundo punya Ustaz. Iya, mundo pilai. Ad-dunya na'at. Ya tuna mudof, ad-dunya mudof punile. Eh, ad-dunya na'at. Mana bisa, kan nanya udah mundo pilai. Oh, ad-dunya. Iya, ad-dunya na'at dari hayatun. Dari hayat. Hayatuna. Wa al-wawu harfu atin ma ma nafiyah. Ya nafiyah. Nahnu mubta bimabusin jar majrur. Majrur sebagai khobar ya. Iya, bimabusin jar majrur sebagai khobar. Nah. Tafsirnya waqala haula in syrikna puna limayun illa hadhihi dunya. Runal munkiruna lil ba'si. Oh, munkiruna lil ba'si. Mal hayatu illa hadzihil hayatu ya illa hadzihil hayati ya allati allati nahnu fiha al illa hadzihil hayatu allati nahnu fiha wa ma nahnu bimabusin ba'dana mereka berkata dan mereka berkata orang-orang musyrik yang ingkar kepada hari kepada hari kebangkitan tidaklah kehidupan ini kecuali tidaklah ada kehidupan kecuali kehidupan sekarang yang kita hidup di dalamnya dan kita tidak akan dibangkitkan setelah kita ada setelah kita meninggal ya setelah kematian kita ya tebar kalau begitu aja sekarang ya setelah kematian kita wa iyyakum ya ustazi a'udzu billahi minasyaitonir rajim وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. Dan mereka orang-orang kafir berkata, إن هي إلا حياتنا الدنيا. Tidaklah kehidupan melainkan kehidupan di dunia saja. وما نحن بمبعوثين. Dan tidaklah kami akan dibangkitkan. Jadi orang-orang kafir itu, orang-orang kafir Quraisy, ya, yang di Mekah. Ketika Rasulullah bercerita tentang adanya ya azab kubur ya nikmat kubur adanya surga dan neraka adanya hari kebangkitan adanya hari perhitungan mereka nggak percaya karena dalam keyakinan mereka yang namanya hidup ya di dunia saja Nah, orang sudah mati, selesai sudah hidupnya, ya, tidak ada lagi hisab setelah itu. Ini keyakinan mereka. Makanya mereka selalu mengatakan di banyak ayat, ya, in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin. Tidaklah kehidupan itu melainkan kehidupan kita di dunia saja. Jadi enggak ada istilah kehidupan di akhirat menurut orang-orang kafir. Wa ma nahnu bimab'usin, ya. Dan kami tidak akan dibangkitkan. Makanya mereka santai aja, kafir, ya. Santai aja berbuat kekufuran, santai aja menghalangi orang dari jalan Allah. Karena mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan ya tidak akan ada balasan yang nanti di akhirat. Mereka kufur terhadap hari kiamat. Ya. Nah, baca Bu Yasra. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau tara idh uqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bilhaq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adhaba bima kuntum takfurun. Dan sekiranya kamu lihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhan mereka, dia berkata, bukankah ini dengan benar? Mereka berkata, iya demi Tuhan kami. Dia berfirman, maka rasakanlah kalian azab karena apa yang telah kalian ingkari. Al-waw harfu atfin. Lau harfu syartin, taro fi'il mudhari'un, fa'ilnya domir mustatir, anta, id, dorof, uqifu fi'il madi, al-waw sebagai naibul fa'il, ala rabbi jarwa majrur, him mudhafun ilaih, qala fi'il madi, fa'ilnya domir mustatir huwa, alhamzatu harfu istifham, laisa fi'il madi naqis, hada isim isyara sebagai isim laisa, bilhaqi jarwa majrur, qalu fi'il madi, alwaw sebagai fa'il. Bagian kubarnya ya. Nah. Oh ya. Bala harfu jawab ya Ustaz. Al-waw harfu qasam. Rabbi is isim majrur. Nanya sebagai mudhafun ilaih. Qala fi'il madi, fa'ilnya domir mustatir huwa, fadhuku fa harfu atfin. Dukuni fi'il amar, al-wawin sebagai fa'il. Al-adhaba maf'ulun bih, bima jarwa majrur, kuntum fi'il madi naqis, tumnya sebagai isim kana, takfuruna fi'il mudhari'un, al-wawin sebagai fa'il, sebagai khobar dari kuntum. Walau taro ayyuhal rasulu mungkiril ba'thi. Ini asalnya apa buku jadi mungkiri? Kenapa Ustaz? Ini hanya ya apaan sih? Mungkiri ya apa Ustaz? Ya mutakalim. Ya mutakalim. Yang mengingkari saya gitu. Apa tuh Ustaz? Apa coba? Nah. Mungkiri ayuhal rasul, mungkiril ba'asi. Mungkiri. Sebenarnya mungkiril ba'asi kan? Mm-mm. Jadi apa al-ba'asi? Mudhaf ilaih kan? Mudhaf ilaih. Yang mudhaf kan? Iya. Yeah. Jadi apa nih mungkiri itu kalimat apa? Apakah dia isim mufrad yang nyambung sama yang mutakalim atau apa? Ingat kak materi ini? Ustaz. Jamak mudzakkar salim ya. Karena ada bagaimana kalau musanna dan jamak mudzakkar salim jadi mudhaf, apa yang terjadi? Nunnya dibuang. Kirina. Kirina dan al-ba'si. Karena ditutup nunnya dibuang jadi munkiril ba'si. Nah, ayo lanjut. Kita merujuk aja biar. Ya, Ustaz. Munkiril ba'si hubisu ya Ustaz. Ya. It hubisu baina yadayillahi ta'ala. Liqada'ihi fihim yawmal qiyamati. Liro'aita asma'a. Laro'aita. Laro'aita. Laro'aita aswa'a halun. Id yaku. Aswa'a halin. Halun jadi apaan? Laro'aita aswa'a halin. Halin. Id yaqulullahu jalla wa'ala alaysa hadha bilhaqi ayu alaysa ay aja ay kalau ayu mah beda ay alaysa hadha alba'su ba'su alladhi kuntum tunkirunahu fi dunya haqqa qalu bala wa rabbina innahu lahaqqun qala Allah Ta'ala fadzuqul 'adaba bima kuntum takfuruna ay al 'adabi alladzi kuntum. Kalau ayat itu ngikutin yang sebelumnya ay berarti ay al 'adaba al 'adaba al 'adaba alladzi kuntum tukadzibuna bihi fid dunya bisababi juhudikum billahi ta'ala wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya engkau wahai Rasul menyaksikan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan tatkala mereka dihadapkan kepada Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla untuk menentukan nasib mereka pada hari kiamat, pastilah engkau saksikan ke kondisi mereka ketika Allah terburuk ya, kondisi buruk ya Ustaz, yaitu ketika Allah Azza wa Jalla berfirman bukankah kebangkitan yang dulu kalian ingkari di dunia adalah benar, adalah kebenaran. Mereka menjawab, ya demi Tuhan kami memang benar. Allah berfirman, rasakanlah siksa yang dahulu kalian ingkari. Siksa yang di dunia kalian dustakan karena keingkaran kalian terhadap Allah, Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Dan kalau sekiranya engkau melihat ketika mereka dihadapkan, ya berdiri di hadapan Rabb mereka, qala, Allah berfirman, alaysa hadza bilhaq, bukankah ini benar? Maksudnya bukankah kebangkitan ini benar? Qalu bala wa rabbina. Mereka menjawab, betul demi Rabb kami bahwa kebangkitan itu benar adanya. Qala, lalu Allah pun berfirman, fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka sekarang rasakanlah adab yang dahulu kalian ingkari. Ya. Jadi ketika di dunia mereka mengatakan in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'usin, ya orang kafir itu ketika di dunia mengatakan tidaklah kehidupan itu melainkan kehidupan di dunia saja dan kami tidak akan dibangkitkan. Maka nanti di hari kiamat ketika mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan ditanya, alaysa hadza bilhaq, bukankah kebangkitan ini benar adanya? Baru mereka pun menyadari ya keliruan mereka. Qalu bala wa rabbina, ya. Mereka menjawab, benar wahai Rabb, ya demi Rabb kami. Qala, lalu Allah pun berfirman, fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. maka rasakanlah sekarang azab yang dahulu kalian ingkari. Jadi kalau di akhirat sudah ya sia-sia, tidak ada lagi gunanya penyesalan. Ya. Nah demikian untuk materinya, kita lihat beberapa pertanyaan. Ya, Bu Kurniati bertanya, Afan Ustaz tadi bilangnya harus menjawab sehingga pemudarinya masuk bilfa. Antum bertanya. Ini bukan? Jawab syarat ya, ya laitana nuratus duhai, ya seandainya kami dikembalikan. Kenapa kalau kami dikembalikan? Wala nukadziba bi ayati rabbina. Ah ini jawabannya. Kalau kami dikembalikan maka gitu ya. Dan kami tidak mendusta. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami pun ini janjinya orang kafir gitu ya. Kalau ya ya dikembalikan ke dunia, apa jawabannya orang kafir? Akan ayat kami dan kami menjadi orang yang jelas menjadikan nukadiba masuk, karena di antara adalah wal jawabu bil fa'i wa wawi wa au, maka ini jelas sebagai huruf jawab ya. Nah so, tentang istisna dengan khola ada dan hasya, kapan dijadikan sebagai huruf jar dan kapan sebagai fi'il? Terserah. Kalau dijadikan, ya intinya kalau dibacanya majur ya berarti itu sebagai huruf jar. Dibacanya mansub ya berarti sebagai fi'il, gitu aja. Jadi kalau kapan pakai sebagai huruf jar, kapan sebagai fi'il, ya suka-suka kita mau ngomong yang mana. Yang penting konsisten aja. Kalau sebagai huruf jar ya berarti setelahnya majrur, mustasnya. Kalau sebagai fi'il maka mustasnya masuk karena sebagai maf'ul bih. Nah. Tidak merubati? Enggak. Ya sama aja. Jadi mau yang khola ada hasya huruf jar dengan khola ada hasya fi'il sama aja, artinya sama-sama selain atau kecuali ya. Karena semuanya ada tulis istisna. Jadi mau dibilang huruf jar ataupun fi'il ya sama aja, cuma memang i'rabnya aja yang beda. Kalau huruf jar kan simpel ya. Setelah kita katakan misalnya komal komu khala zaidin, ya khala harfu jarin zaidin majrurun bi khala, selesai. Kalau yang fi'il agak ribet i'rabnya. Misalnya komal komu khala zaidin, ya afan. Komal komu khala zaidan, maka khala fi'il madi, fa'ilnya gua balik ke al-qaum, kemudian zaidan maf'ul bi mansub. Ya, jadi lebih gampang kalau kita anggap huruf jar, beres langsung jar majrur. Tapi kalau fi'il harus dicari fa'ilnya mana, kemudian mustasnya sebagai maf'ul bih mansub. Nah. Jadi sampai sini mata kita pada hari ini, semoga yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.